Aning mayor. bisikan akan datang sesudah. Ini hanyalah untuk orang dewasa. Tak boleh didengar usia muda. Bu Hajat masih di warangan. Bu Hajat kembali. Pak Hajat kan ya ikan nih. Ayo berdua. Ibu Hajat ayah kene.